Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, yang sekarang kita masuk tentang nisab zakat emas dan juga perak. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa faslun wa awwalu nisab adh-dhahabi 20 mithqala وفيه ربع الأشر ونصف مثقال وفيه ربع الأشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه ونصاب الورق 100 درهم وفيها ربع الأشر وهو 5 دراهم وفيما زاد فبحسابه wa fi ma zada fa bi hisabihi. Kata Syekh Abi Syuja, faslun fasal baru wa awwalu nisabi dhahabi, dan awal nisabnya emas 20 mithqala, yaitu 20 mithqal. Jadi nisabnya emas itu 20 mithqal. Satu miskon, kata Dr. Wahba Az-Zuhaili, itu 4,25 gram. Dan miskol itu satuan berat. Jadi tidak ada yang mengartikan miskol, artinya tidak ada yang mengkonversi emas itu menjadi liter, menjadi volume. Gitu. Jadi karena yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis itu miskol, dan miskol itu timbangan berat, gitu ya, bukan ukuran volume, maka kemudian konversinya ya ke gram. Miskal itu konversi Dr. Wahba Az-Zuhaili 4,25 gram. Kalau 4,25 gram dikali 20, benar tuh jadi 85 gram. Walaupun kemudian ada yang mengartikan kalau satu miskal itu 5 gram. Ahnaf madhab Imam Abi Hanifah itu satu miskal 5 gram. Jadi 5 gram kalau dikali 20 berarti 100 gram orang baru wajib zakat. Kalau satu miskol diartikan, ada juga mengartikan 4,8 gram. Itu jadinya lebih daripada 90 sekian gram akhirnya. Tapi yang dipakai oleh kebanyakan ulama, termasuk kita ulama Indonesia, itu satu miskol itu 4,25 gram yang kalau kita kalikan 20 jadi 85 gram. Wafihi dan dalam 20 miskol tadi, di dalam kepemilikan kita 85 gram, rub'ul usyur kewajibannya itu seperempat dari 10. Rub'ul usyur itu seperempat dari 10. Wahuwa nisfu miskol itu berarti setengah miskol. Seperempat dari 10 itu ya 2,5%. 2,5%. Wa huwa nisfu mithqalin, itu jumlahnya setengah mithqal. Jadi setengah miskol itu ya berapa? Kan satu miskol itu 4,25. Berarti kalau dibikin setengah, satu miskol itu 2, sekian gram. Gitu ya. 2, sekian gram dari 20 miskol. Tapi kalau dinya makin banyak emasnya ya beda lagi ceritanya. Wafi mazada, dan apa yang bertambah, artinya kalau yang dia punya bukan cuma isruna miskol, tapi 20, 30, atau bahkan 40 miskol, fabihasabihi, maka hitungannya sama. Bahwa wajib zakat, karena sudah melewati nisab, dan zakatnya rubul usyur, yaitu 2,5% dari kepemilikannya. Gitu. Itu maksudnya wafi mazada fabihasabih. Artinya walaupun bertambahnya dikit tetap jadi hitungan. Dia punya 90 gram. Iya, hitung 90 gram. Dia punya 100 gram. Dia hitunglah 100 gram. Jadi bertambahnya walaupun dikit, apalagi banyak lagi, tetap dihitung sebagai kewajiban-kewajiban zakat. Waalaikumsalam Pak Jagan. Pak Iwan, kemudian Afif, ahlan sahlan. Wa nisabil wariqi, dan juga nisabnya wariq. Wariq itu perak. Wa nisabul wariqi mi'ata dirhamin, itu 200 dirham. Satu dirham itu kira-kira 3 gram. Bitahdi. Kalau secara takrib ya, apa takriban itu maksudnya mendekati. Jadi kalau satu dirham itu setara dengan 3 gram. Walaupun aslinya bukan 3 gram. Satu dinar, satu dirham itu satuan beratnya itu kira-kira 2, sekian gram. Karena kata nanti disebutkan bahwa 10 dirham itu setara dengan 7 miskol. Nanti kita konversi. Kalau kita artiin 1 dirham itu 3 gram, maka 3 kali 200, 600 gram. Jadi kalau perak 600 gram. Padahal bitahdid secara pasti nisab emas, nisab perak itu 595 gram. Wa nisabil wariqi, dan nisabnya perak, mi'ata dirhamin, 200 dirham. Satu dirham 3 gram, kalau dikali 200, 600. Tapi yang pasti itu artinya yang angka pasti bahwa wajib zakat itu 595 gram. Dengan catatan bahwa 10 dirham itu setara dengan 7 miskol. Agak ribet memang nih penjelasannya nanti. Wa fiha, dan di dalam 200 dirham tersebut rubul usyur, sama 22,5% juga. Rubul usyur kan seperempat dari 10. Wa huwa khamsatu dirham, wa huwa khamsatu darahim, dan itu setara dengan 5 dirham dari 200 dirham, wajib zakat 5 dirham. Wa fi ma zada, dan apa yang bertambah, fa bihisabihi, maka sesuai dengan hitungannya. Jadi bertambah dia punya bukan cuma 200 dirham tapi 205 dirham. Dia punya 210 dirham, bahkan punya 201 dirham pun, hitungannya tetap wajib zakat, dan itu dihitung, artinya enggak ngitungnya enggak yang 200 doang, tapi ngitungnya juga yang kelebihan yang dia punya, begitu. Zakat Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, zakatul zahabi wal fiddati thabitatun bil kitabi was sunnah. Zakat emas dan perak adalah zakat yang ditetapkan. Artinya ketetapannya ada dalam Al-Quran wa sunnati, dan juga sunnah Nabi Muhammad. Wa ijma'il ummati, dan juga ijma' kesepakatan seluruh umat, yang namanya zakat emas perak itu wajib. Gitu. Makanya zakat waktunya gini, orang yang kan sayangnya beberapa orang sekarang tuh tidak mengenal zakat emas, sayangnya begitu. Saya juga heran tuh, waktu belajar zakat itu kan orang nggak mungkin, masa iya orang ada yang nggak tahu wajib zakat emas gitu. Ternyata ada. Sebagaimana kita dulu khawatir, masa iya ada orang muslim nggak bisa al-fatihah, ternyata ada. Kan ya, kirain cuma cerita orang doang. Masa iya ada orang muslim gak bisa fatihah? Ternyata ada tuh orang muslim gak bisa fatihah. Coba cek dah orang-orang di Jakarta tuh. Ya Pak Iwan ya. Pak Iwan. Dan orang-orang yang kerja di, bisnis centernya Jakarta begitu. Muslim. Tapi Fatihah nggak bisa. Begitu juga sama. Dulu sih nyangkanya orang nggak mungkin lah nggak tahu zakat mas. Ternyata ada yang nggak tahu zakat mas. Padahal muslim dari kecil itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sabitatun itu ada dalilnya tetap dalam kitab, ketetapannya ada dalam Al-Quran, sunnah Nabi, wa ijma'il ummah, dan juga ijma' kesepakatan umat. Qala Allahu ta'ala, Allah mengatakan dalilnya nih ya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Surat At-Taubah ayat 34. Walladzina, dan orang-orang, yaknizuna, yang menimbun emas dan perak, dan wala yunfikunaha, dan dia tidak membayarkan itu, fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya enggak dibayarin zakatnya, dia simpen aja tuh emas perak, fabashiruhum bi'azabin alim, maka berikanlah kabar kepada mereka, bi'azabin alim, tentang azab yang pedih, yang disiapkan bagi mereka, nyimpen emas. Jadi ini kalau kita terusin ayatnya kan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari nanti hari itu emas yang mereka kumpulin tuh diseduh, yuhma 'alaiha, diseduh dengan api neraka. Jadi dikumpulin itu emasnya, yuhma 'alaiha fi nari jahannam, kemudian kan meleleh itu emas perak, meleleh, lelehannya ditaruh di setrika. Dulu kita punya setrikaan yang isinya batu bara gitu ya. Nah, model kayak gitu. Isinya tuh lelehan emas kita. Fatuqwa bijabiha jibahum. Kemudian disetrika. Apanya jibahum? Jidatnya disetrika sama malaikat. Orang yang nimbun emas perak kagak mau dizakatin sih. Udah abis itu apa namanya jidat, disetrika lagi. Fatuqwa biha jibahum wa zuhuruhum. Punggungnya disetrika. Udah habis balik ke badannya, wajibahuhum, wajunubuhum, wazuhuruhum, kan begitu. Sambil malaikat bilang, haza makanastum li'anfusikum fadzukuma kuntum taknizun. Malaikat sambil nih, ini yang lu kumpulin dulu, ini yang lu kumpulin. Malaikat juga rada demen kali ya, rada sewot juga nih yang lu kumpulin ya. Itu di dunia ini, rasain yang lu kumpulin ya, gitu. Kenapa azabnya pedih? Karena zakat itu jarang-jarang. Dan nilainya sedikit, 2,5% doang. Udah gitu jarang. Kan gak setiap tahun orang wajib zakat. Bisa aja zakat tahun itu gak wajib. Kan begitu. Bisa saja. Karena nilainya, nilai yang dia punya berkurang. Walladzina yaknizuna dhahab. Wal muradu bil kanzi. Dan yang dimaksud dengan al-kanzuhuna dalam ayat ini, ma lam yu'addi zakatahu, yaitu emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia nimbun, tapi kalau habis nimbun dia zakat, ya enggak. Begitu. Jadi orang yang nimbun emas perak, kemudian tidak membayarkan zakatnya, nah itu dia. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan lagi, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah ada orang yang punya emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, yang dia tidak menunaikan haknya emas. Haknya emas itu maksudnya dizakati, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti ketika datang hari kiamat, sufihat lahu safa'ih min naw. Sufihat itu maksudnya emas peraknya itu dibikin seperti lembaran. Sufihat lahu safa'ih, diberikan kepada mereka lembaran-lembaran minar, lembarannya itu terbuat dari api neraka. Fuhmiya alaiha, kemudian lembaran tersebut diseduh. Uhmiya, dibakar. Uhmiya itu direbus kan. Uhmiya itu dipanasin secara bahasa. Alhuma, alhuma itu kan demam. Fuhmiya, kemudian dipanasin. Alaiha fina di jahannam, di api neraka. Fatuqwa biha jabhatuh, kemudian lelehan emas peraknya itu fatuqwa, dijadiin bahan setrikaan. Apa yang disetrika? Jabhatuh, jidatnya disetrika. Wajanbuhu, dadanya disetrika. Wadhahruhu, dan punggungnya disetrika. Kullama baradat u'idat lahu, setiap itu punggung mulai dingin, dipanasin lagi. Dadanya mulai dingin, dipanasin lagi. Jidatnya mulai dingin, begitu terus-terusan. Gitu. Jadi orang yang nimbun emas dan perak, gitu tuh. Berhati-hati itu. Orang yang panen nyelap duit bansos tuh, kemudian dibeliin emas, korupsi, nah itu tuh. Malaikat udah nungguin tuh, udah demen banget. Wah, ini bakal nyetrika nih, kita nyetrika mulu nih. Al hadis, dan ini di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa haqquha, dan haknya zakat, zakatuha, yaitu di zakat. Jadi haknya zakat, haknya harta, haknya apa namanya emas itu di zakati. Wa amma nisabuha, sedangkan nisabnya, nisabnya zakat emas dan ferak, perak, fakama dzakarahu syaikhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja. Wa fil hadithi, dan juga dalam kitab hadis, dalam banyak hadis Nabi Muhammad. Wa firriqati rub'ul usyur, dan yang namanya riqqah. Riqqah itu sebutan lain untuk emas dan perak, tapi biasanya riqqah itu disebut untuk perak. Wa firriqati, dan dalam emas dan perak, rub'ul usyur, ada kewajiban 2,5%. Rub'ul usyur itu 1/4 dari 10. 1/4 dari 10, 2,5%. Kalau 1/2 dari 10, berapa? 5%, kan gitu. Jadi rub'ul usyur, 1/4 dari 10. Warriqadu, dan yang namanya riqah, al-fiddatu wa zahab, dia adalah perak dan juga sekaligus emas. Jadi penyebutan riqah itu sering digunakan untuk menyebut emas dan perak. Walaupun sebenarnya penggunaan riqah itu lebih banyak dipakai untuk fiddah, perak gitu. Wadda'a Ibnul Munziri, kemudian Imam Ibnul Munzir mengklaim annal ijma'a, bahwasanya ada ijma' mun'akidun, terjadi ala anna nisabal fiddati, bahwasanya nisabnya perak, mi'ata dirhamin, itu 200 dirham. Tadi 200 dirham itu, 1 dirham itu kan kira-kira 3 gram. 3 gram kalau kita kali 200, 600 gram. Jadi nisabnya perak itu 600 gram. Kita kalau punya cincin perak, kita punya apa lagi, perhiasan yang perak begitu. Atau perak tuh batangan atau butiran ya sekarang? Batangan kan ada perak. Atau koin, sekarang ada jual koin dirham. Wah gitu. Itu nisabnya 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan berapa? Setara dengan 600 gram. Walaupun tadi kita sudah singgung bitahdid itu secara pasti nisab perak itu 595 gram. Wa ala nisabiz zahabi, dan ijma' juga terjadi bahwasanya nisabnya emas 20 mithqala, yaitu 20, karena ini disebutkan dalam teks Nabi Muhammad ya. Jadi ijma' itu yang enggak mungkin lari kemana-mana, karena Nabi Muhammad eksplisit menyebutkan zahab emas itu 20 mithqal, perak itu 200 dirham. Dirham dengan mithqal itu satuan berat, timbangan berat. Dan kita sekarang udah gak pakai itu mithqal. Salah satu sebabnya penjajahan. Salah satu efek penjajahan itu kan menjauhkan kita dari tradisi keilmuan kita. Makanya diganti tuh, udah gak ada lagi tuh farsakh, udah gak ada lagi tuh apalagi namanya habbah, udah gak ada lagi tuh riqah, dawanik, dan seterusnya. Diganti semuanya pakai gram, kilogram, yard, mil. Kan dulu ukurannya enggak begitu, mut udah hilang tuh, satu mut, dua mut udah hilang. Itu kalau kata guru kami, salah satu sebabnya karena penjajahan. Salah satu tujuan penjajahan itu kan itu menghilangkan atau menjauhkan masyarakat dari tradisi keilmuannya gitu. Biar hilang, biar bingung dia nanti kalau ada masalah, enggak lari ke ilmunya tapi lari ke ilmu orang lain. Tapi ya itulah. Wa ala anna nisab az-zahabi 20 mithqala, dan ijma' terjadi begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin. Pak Erwin yang di Port ya, Australia. Wa ala anna nisab az-zahabi 20 mithqala idza. Jadi emas nisab emas itu 20 mithqal idza balagat qimatu az-zahabi 200 dirham. Kalau emasnya itu nilainya setara dengan 200 dirham. Kenapa harus seperti itu? Li'anna dinar, karena dinar kana fi ahdin nabi, ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisnai asyara wa nisf faqat. Jadi satu dinar itu beratnya, itu kan satu dinar emas. Satu dinar itu setara dengan 12,5 dirham. Kan kalau sekarang kan satu dinar setara dengan 10 dirham. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, dinar itu setara dengan 12,5 dirham. Jadi kalau pakai ukuran dirham yang mana 200 dirham, berarti untuk wajib zakat emas itu enggak mesti sampai 20 miskol, enggak mesti sampai 20 dinar, bisa saja wajibnya 18 atau 17 dinar dulu di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu kan cuman 12. Kalau sekarang kan dinar, 1 dinar itu 10 dirham. Dulu di zaman Nabi 1 dinar itu 12,5 dirham. Kalau 12,5 dirham begitu, itu kan berarti nanti wajib zakatnya enggak nyampe 20 dinar. Jadi maksudnya emas itu wajib zakat 20 miskol kalau memang 20 miskol itu setara dengan 200 dirham perak begitu. Karena dulu di zaman Nabi ukurannya beda, maka sekarang kita pakai 20 dinar. Kenapa? Karena sekarang ya 1 dinar itu 20, 1 dinar itu 10 dirham begitu. Yan hattu si'ruhu wa qad yaglu, mana sekarang begitu ya, emas itu nilainya kadang nurun, yan hattu kadang berturun, wa qad yaglu dan juga kadang bertambah. Ai hadza mahallul ijma, dan inilah kesepakatannya bahwa perak 200 dirham, emas 200 dinar, dengan catatan 1 dinar itu 10 dirham. Tapi kalau itu berbeda ya maka berbeda lagi. Wadunal mi'ataini. Ini saya bingung nih Fib, dari semalam nih. Wadunal mi'ataini ini maksudnya apa, dan kurang 200. Wa ai hadza mahallul ijma' wadunal mi'ataini wala farq. Di dunal mi'ataini ini sebelumnya ada kalimat apa lagi? Apa sama nih? Wa qad yaglu, dan kadang nilai dinar itu bertambah nilai harganya, wa qad yaglu yan hatu turun harganya, wa qad yaglu dan kadang lebih bertambah. Ai hadza mahallul ijma'. Ayat tegasnya inilah ijma terjadi di situ, bahwa dirham itu 200 dirham, perak 200 dirham wajib zakat, dan emas itu 20 miskol kalau 20 miskol itu dengan catatan 1 dinar setara dengan 10 dirham. Nah, karena dulu zaman Nabi beda. Sama teksnya ya. Hadza mahallul ijma'i wa dunal mi'ataini. Wa dunal mi'ataini ini kemana dan kurang dari 200 dirham. Maksudnya yang mana? Saya agak bingung. Coba kita terusin dulu ya. Wala farqa fi dhalika, dan tidak ada bedanya dalam kewajiban emas dan perak itu, bainal madrubi wa ghairihi, antara madrub. Madrub itu apa Pak Jagat? Madrub itu yang udah dicetak jadi duit. Dinar itu kan dari Romawi, dirham dari Persia, udah dicetak jadi ada gambar palak rajanya begitu. Itu tidak ada bedanya apakah emas udah madrub, udah dijadikan sebagai alat tukar, maksudnya sebagai uang, ada cetakannya, ghairihi, atau belum, masih batangan, masih butiran gitu. Kama marra, sebagaimana yang sudah dilewatkan. Kama sebagaimana sudah disebutkan. Wal mithqalu, dan nanti itu adunal mi'ata ini agak bingung maksudnya ke mana. Ai hadza mahallul ijma'. Saya baca Raudhatut Thalibin juga enggak ketemu, karena kan Kifayatul Akhir tuh mirip banget sama Raudhatut Thalibin ya. Mirip. Itu kayak copy paste. Cuman Kifayatul Akhir lebih banyak dikit begitu. Baca Raudhatut Thalibin juga bingung, kagak ada nih ini tambahannya Imam Taqiyuddin Alis. Jadi kalau mau nyari asli teksnya Kifayatul Akhir ya Raudhatut Thalibin. Raudhatut Thalibin itu seperti apa sih istilahnya, panduannya Kifayatul Akhyar. Karena teksnya mirip, dia hampir mirip. Wa amma gimana tadi? Kama marra wal mithqalu, dan berat mithqal lam yakhtalif qadruhu fil jadihi fil jahiliyati wal Islam, dan berat mithqal itu gitu ya. Kalau berat mithqalnya enggak beda, tapi kalau 1 dinar itu setara 10 dirham, itu yang kemudian terjadi perbedaan. Kadang-kadang beda tuh nilainya. Tapi kalau beratnya miskol, 1 miskol itu dari zaman jahiliyah sampai masuknya Islam, itu tidak berbeda. 1 miskol itu 4,25 gram. Tadi disebut satu miskol itu 4,25 gram. Itu kata Dr. Wahba Az-Zuhairi. Walaupun kemudian beliau juga mengkonversi beberapa versi. Ada yang mengatakan satu miskol itu 5 gram, itu versinya Ahnaf. Kalau pakai versinya Ahnaf satu miskol 5 gram, berarti emas itu 5 kali 20, 100. Wajib zakat itu 100 gram. Versinya Ahnaf Imam Abi Hanifah. Ada lagi versi yang mengatakan bahwa satu miskol itu sama dengan 4,8 gram. Ya. Coba kalau kita itu pakai kalkulator mana nih? 4,8 dikali 20 jadinya 96 gram. Jadi itu kalau pakai versi 4,8 gram. Tapi miskol itu 4,25 gram. Itu versi umumnya yang disebutkan oleh Dr. Wahba Az-Zuhairi. Versi umumnya Dr. Wahba Az-Zuhairi 4,25 gram dikali 20. 85 gram akhirnya. Itu miskol beratnya enggak beda sejak zaman jahiliyah sampai kemudian Nabi Muhammad datang ya segitu-gitu juga. Wa ammad dirham, sedangkan dirham fahuwa sittatu dawanik, dia adalah seberat 6 dawanik. Ini juga sama nih. Dawanik tuh apa? Apa sih? Berat timbangan juga dawanik, cuman saya juga bingung untuk mengukur dawaniknya kemana. Enggak ada zaman sekarang tuh dawanik. Dawanik sih enggak ada. Itu setara dengan 6 dawanik. Wa kullu asyrati dirham, dan setiap 10 dirham sab'atu masaqil, itu setara dengan 7 miskol. Jadi 10 dirham setara dengan 7 miskol. Berarti ini kan bitahdid, ini kan bitahdid begitu ya. Satu dirham itu setara dengan 7 miskol emas. Wa hadza taqdir ala sabili tahdid, dan inilah takdir, catatan ini nih tadi yang namanya dirham itu 7 miskol, 10 dirham setara dengan 7 miskol itu ala sabili tahdid, sesuai dengan ukuran yang tahdid, pasti gitu. 10, dan itu disebutkan dalam banyak kitab, memang 10 dirham itu setara dengan 7 miskol. Nah, tadi kan 7 miskol, 1 miskol itu kan 4,25 gram. Kalau kita kalikan 7 miskol dikali 4,25 gram. Itu jadinya 29,75 gram. Ya kan? Berarti 10 dirham setara dengan 29,75 gram. Ya kan? Pokoknya 10 dirham itu sama ukuran, sama beratnya seperti 7 miskol. 7 miskol itu kan satu miskolnya 4,25 gram, itu kalau dikali 7 29,75 gram. Nah, sedangkan nisabnya perak itu kan 200 dirham. 10 dirham tadi kan 10 dirham kan 7 miskol, 7 kali 4,25 29,75, berarti 10 dirham itu setara dengan 29,75 gram. Dan nisab perak itu 200 dirham, berarti 29,75 ini dikalikan 20. Karena kan 29,75 itu setara dengan 10 dirham. Ya, mudah-mudahan paham nih Fib nih. Mudah-mudahan paham. Jadi 10 dirham itu setara dengan 7 miskol. 7 miskol itu 4,25 gram kali 7. 29,75 gram. Berarti 10 dirham setara dengan 29,75 gram. Dan nisab perak itu 200 dirham. Ya maka 29,75 gram ini dikali 20. Karena itu setara dengan 10 dirham. Dikali 20 jadi 200 dirham kan. Itu nilainya 595 gram. Itu bitahdid. Bitahdid itu presisinya begitu. Bahwa nisab emas itu 509, nisab emas. Nisab perak itu 595 gram. Gitu. Wa hadza takdiru ala sabili tahdid, dan ini adalah ukuran, ini ukuran ala sabili tahdid, sesuai dengan jumlah yang pasti. Hatta law naqasu habba, sampai-sampai kalaupun kurang habba, habba juga sama satuan berat itu. Habba itu mungkin kita bisa bilang ons gitu ya. Sampai kalaupun kurang satu on atau ba'dhu habba atau setengah ons, fala zakat, maka tidak ada kewajiban zakat. Wa in raja rawajan nisabi tam. Wa in raja, walaupun emas atau perak yang ada tuh rawa tersebar. Maksudnya apa sih? Raja rawajan nisabi tami, itu tersebar sesuai dan sebarannya tuh sampai pada nisab yang sempurna. Apa maksudnya? Mungkin roja itu kan ini ya, roja itu kan tersebar dan dipakai oleh banyak orang. Walaupun emas dan perak itu di situ adalah emas yang banyak dipakai, tapi emasnya bukan emas yang murni, mungkin 21 karat begitu. Dan itu nilainya sampai ini sob, tapi kan itu apa, tidak apa namanya, tidak bukan emas murni. Yang wajib zakat itu kan 24 karat kan gitu. Emas yang memang asli dalam kualitas tinggi begitu. Auzada, atau lebih nilainya daripada nisab ala tami, lebih daripada nisab sempurna, li jaudat cinawihi, karena sebab bagus nilainya. Tapi kalau dia tidak setara dengan 200 dirham, tidak setara dengan 20 dinar itu, maka tidak ada kewajiban zakat. Walau naqasa fi ba'dil mawazin, kalau seandainya ukurannya atau timbangannya kurang, fi ba'dil mawazin, di sebagian timbangan, wa tamma fi ba'diha, dan sempurna di timbangan yang lain, fa sahihu, maka pendapat yang sahih, annahu la zakah, bahwasanya itu tidak ada kewajiban zakat. Saya enggak paham sini. Maksudnya apa, mungkin satu timbangan iya dia sampai nisab, timbangan lain enggak nyampe nisab gitu ya. Mungkin apa enggak? Tapi pada intinya tadi, bahwa nisab emas itu 20 miskol itu 4,25 gram kali 20, 85 gram. Nah, sedangkan dirham tadi, dirham itu sama, 10 dirham itu setara 7 miskol. 1 miskol 4,25 gram, 4,25 gram dikali 7, 29,75 gram. Berarti 10 dirham itu 29,75 gram. Nah, untuk nyampe nisab, ya kali 20. 29,75 gram kali 20 itu nilainya 595 gram. Saya enggak paham. Pokoknya begitu. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, ayyam likan nisaba, dia memiliki nisab haulan kamilan, itu setahun sempurna. Kalau barang dagangan kan yang penting mulai dagang hari itu, walaupun belum nyampe nisab itu dihitung tuh haul kan gitu. Tapi kalau yang namanya emas, dia harus punya senilai 20 miskol, 20 dinar atau 200 dirham semuanya. Artinya kalau baru punya 10 miskol belum dihitung haul. Tapi haul itu berjalan ketika dia sudah punya sempurna nisabnya. Haulan kamilan begitu dihitung kalau dia punya nisab. Jadi kalau baru punya 80 gram belum, tapi nisab haul itu berjalan kalau dia punya 85 gram. Gitu. Dia punya emasnya 80 gram belum wajib zakat. Haulnya juga belum jalan. Lalu ketika tanggal 2 bulan Syaban 1442 Hijriah, lalu dikasih nih hadiah sama lakinya, emas batangan 5 gram gitu. Suaminya ngasih hadiah emas batangan 5 gram. Jadi yang awalnya dia punya 80 gram jadi 85 gram. Nah, itu tanggal 2 tuh bulan Syaban, maka barulah mulai hitung haul tanggal 2 bulan Syaban. Berarti wajib zakatnya tahun depan, tanggal 2 bulan Syaban 1443 Hijriah. Jadi hitungnya dari mulai sempurna nisabnya gitu, bukan dari punya emas. Karena mungkin aja dia punya emas tapi nisabnya berkurang. Haulan kamilan wa ayyakuna dhahabu wal fidda, dan emas dan peraknya haruslah khalisaini, yang murni 24 karat. Fala zakata fil makhsus, maka tidak ada zakat dalam emas yang makhsus itu ini ya. Itu gish, itu kan di apa? Gish itu kan penipuan. Maksudnya di manipulasi, dicampur, manik-maniknya campur sama emas. Jadi orang lihatnya wah emas nih, padahal itu emasnya nilainya yang berapa karat begitu ya, kurang min huma daripada emas perak. Jadi yang maksus tuh yang diimitasi, maksudnya emasnya ada, cuman nilai emasnya tuh sekian, oplosan sekian, cuman sekian karat. Jadi dari bros yang dia punya tuh timbangannya 5 gram. Bros 5 gram berat. Tapi iya sepuhan, nilai emas dari barang 5 gram itu cuman 2, gram, 2,5 gram yang emas benerannya. Yang selainnya itu dimanipulasi jadi kayak emas kan gitu. Jadi kayak kuningan. Jadi enggak murni. Hatta yablughal khalis, tidak ada kewajiban zakat sampai emas murni yang ada pada barang tersebut, minadzahabi daripada emas, isruna mithqalan sampai, isrina mithqalan sampai pada level. Jadi dia punya manik-manik tuh. Manik-manik yang di dalamnya ada emas, yang emasnya tuh kadarnya cuma 2 gram, 2 gram, 2 gram. Walaupun itu sampai 85 gram itu manik-maniknya, tapi itu manik-manik campuran, itu manipulasi emas. Emas yang di dalamnya ya paling enggak 85 gram tuh paling nyampe 70 gram atau 65. Nah, itu enggak ada kewajiban zakat sampai dia punya itu emas murninya ada 85 gram wa minal fiddati, dan kalau itu perak, peraknya harus sampai 500 mi'atai dirham, yaitu 200 dirham yaitu 595 gram. Wa hina idzin, dan ketika itu fatajibu zakat, dia wajib bayar zakat, wa tukhruju minal khalis, dan dia wajib mengeluarkan dari emas yang murni. Dia tarikan itu satu manik-manik yang ukurannya 5 gram misalnya begitu ya. Itu emas di kandungan di dalamnya itu cuma 2 gram. Berarti nanti kalau dia punya 100 gram emas gitu ya. Artinya dari mulai banyak manik-manik yang dia punya, emas yang murni itu cuma 100 gram. 100 gram dia wajib bayar 2,5 gram karena 2,5%. Dan satu manik-manik yang ukuran 5 gram itu kan emasnya cuma 2 gram misalnya. Berarti dia wajib bayar satu manik-manik plus setengah manik-manik yang isinya, kan satu manik 5 gram isinya 2 gram emas. Nah, pokoknya disesuaikan. Waktu khuruju minal khalis, dikeluarkan dari emas yang murninya. Falau akhuruja ini minal maksyus, kalau dia keluarin emas yang sudah dicampur, dimanipulasi dengan barang lain, fasyartu, maka syaratnya ayablughal khalis, emas yang murninya harus mencapai qadral wajib sesuai dengan kadar wajibnya. Falau akhraja khamsatan maksyushatan an mi'ati dirhamin, kalau dia mengeluarkan 5 maksyushah, 5 dirham maksyushah, tapi itu maksyus dicampur, an mi'ati dirhamin dari 200 dirham khalisatan, yang mana 200 dirham itu khalis, lam yujzi, itu tidak sah. Karena 5 dirham maksyus itu kan peraknya paling cuman 2 dirham, karena itu maksyus. Maka keluarkanlah 10 dirham, karena 10 dirhamnya itu mungkin di dalamnya ada kadar wajibnya begitu. Walau mala kami atai dirhamin maksyusyatin, kalau dia punya 200 dirham maksyusyah yang itu disepuh dicampur, fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat. Fa idza balagat qadran yakunul khalis, kalau dia sampai pada level yakunul khalis yang perak murninya qadran nisab, sesuai dengan nisab, wajibat, barulah dia wajib zakat. Wah, mudah-mudahan paham ya, gampang nih memahaminya. Jadi kalaupun barangnya itu beratnya 5 gram, tapi isi emas murninya cuma 2 gram, ya hitungannya jadi 2 gram walaupun barangnya 5 gram begitu. Gitu juga sama perak. Wa idza akhraja minha, dan kalau dia mengeluarkan kewajiban zakat dari perak tadi, perak yang disepuh tadi, fayajib ayyakunal mukhraj, maka wajiblah perak yang dikeluarkan tersebut minal khalis, dari perak yang murni, qadra rubul usyur, sesuai dengan qadra rubul usyur, sesuai dengan nilai 2,5% gitu. 2,5%. Wa qawluhu, dan perkataan Imam Abi Syuja', wa fi mazada fa bihisabihi, dan apa yang bertambah dari emas atau perak tersebut, maka itu masuk hitungan zakat. Jadi nisabnya bukan awal nisab 85 gram. Tapi kalau dia punya 100 gram gitu, maka kewajiban zakat dihitung dari 100 gram itu. Bukan hitungannya 85 gram, enggak gitu. Beda cerita kalau dia punya 85 gram awal nisab tanggal 2 bulan Sofar dia punya 85 gram. Jalan tuh haulnya. Maka wajib zakat tanggal 2 bulan Sofar tahun depan. Di tengah-tengah haul datang lagi tuh emas 50 gram. Berarti kan dia punya 135. 50 gram 50 gram tambahan itu namanya malul mustafad. Malul mustafad itu sebagian ulama mengatakan enggak ada kewajiban zakat. Jadi paham ya, Fib? Jadi ada yang memang dari awal udah banyak, dia punya 80 gram. Kemudian dikasih hadiah sama suaminya 20 gram. Jadi 100 gram kan, itu 100 gram mulai jalan haul. Tapi ada yang orang mulainya tuh 85 gram. Udah lah, udah jalan tuh haul kan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Terus sampai kemudian di bulan ke-9, bulan ke-10 datang lagi emas. Dia dapat lagi emas 15 gram. 15 gram ini enggak masuk hitungan karena dia belum nyampe haul nih. Haulnya baru apa? Dia enggak nyampe nisab juga kan, dan itu enggak masuk hitungan ke 85 gram. Ini 15 gram nih namanya malul mustafad. Malul mustafad itu hitungannya beda lagi, dan dia kebanyakan ulama bilangnya enggak wajib zakat, tapi sebagian bilangnya wajib zakat. Jadi yang maksudnya bertambah itu apa namanya? Kalau memang dari sejak awal haul sudah ada gitu. Iya, 15 gram itu malul mustafad namanya. Malul mustafad itu nanti ada lagi pembahasannya. Yang kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, malul mustafad itu wajib zakat. Jadi maksudnya itu ya, fabihisabihi yang bertambah itu memang bertambah bareng. Bukan bertambah di tengah-tengah haul. Di tengah-tengah haul itu beda lagi ceritanya. Walau qalla, walaupun tambahannya sedikit, bi khilafi zaidi 'ala nisabi fil mawashi, berbeda dengan tambahan yang terjadi kalau itu terjadi pada nisab pada hewan ternak. Hewan ternak kambing 40, sapi 30, unta 5 ekor. Dan dia punya tambahannya 45. 5 ekor kan enggak dihitung. Kenapa enggak dihitung? Ya Nabi Muhammad bilangnya 40 kan gitu. Walaupun sampai 40 sampai 120 kan gitu. Itu kan tambahan, tapi tambahannya enggak dihitung sebagai kewajiban zakat. Oh, berarti satu kambing 40. Berarti kalau dia punya 50, berarti wajib zakatnya 1/4 kambing. Ah, enggak bisa gitu. Enggak, itu tambahannya enggak dihitung. Kalau hewan ternak, kenapa? Iya, sabda nabinya begitu. Sabda nabinya memang ukurannya tuh nomor 40 sampai 120 dan seterusnya. Haitsu kanatil awqasu, yang mana yang namanya tambahan. Al awqas itu nilai tambah daripada hewan ternak itu afwan, sesuatu yang memang apa namanya kelebihan yang afwan, kelebihan yang memang di yang memang kelebihan yang dimaafkan. Wal farqu, dan bedanya apa maksudnya? Kenapa kalau tambahan kambing enggak dihitung sebagai kewajiban zakat? Yang dihitung tetap 40 walaupun dia punya 70, hitungannya 40 kan gitu. Sedangkan emas dia punya 100 gram, itu enggak 100 gram, padahal nisabnya 85 gram. Kenapa dibedakan? Wal farqu, dan bedanya dororul musyarakah. Sebenarnya gampang ya, ngomong satu aja. Kenapa dibedain? Hadisnya bilang begitu, beres urus. Hadisnya bilang begitu, kalau kambing itu 40 sampai 120, walaupun dia punya 100, itu 60 sisanya, yang lebih daripada nisab itu 40 ekor, 60 si ekor itu, kenapa enggak wajib zakat? Ya nabinya bilang begitu. Emang enggak. Tapi kemudian dicari sebabnya, wal farqu, dan bedanya dororul musyarakah. Apa dororul musyarakah itu? Kalau bahasa kerennya itu sharing risk gitu. Resiko bersama antara fakir miskin dan si punya harta. Itu fil mawashi terjadi, artinya resiko terbesarnya ada pada si punya kambing. Tapi kalau emas kan enggak, wahuna la musyarakah, dan pada emas perak tidak terjadi sharing risk. Jadi maksudnya begini, kan selalu memperhatikan sharing risk itu dari awal kita ngomongin zakat. Orang yang punya kambing 40-40-nya kambingnya sakit semua begitu. Marit sakit. Atau 40 kambing semuanya bocah semua. Anak kambing pitik semua. Kan kewajiban zakatnya ngambil apa yang dia punya, kan gitu. Itu namanya sharing risk. Sharing resiko bersama. Jadi kalau si pemilik kambing diwajibkan nyari yang sehat, berarti kan dia harus beli lagi, berarti kan keluar duit lagi, itu kan zalim kita. Jadi dari satu sisi dia zalim ke pemilik harta, walaupun itu baik buat miskin, tapi sharing risknya nggak begitu, nggak boleh. Jadi harus ada win-win solution. Maka diambil dari apa yang dia punya. Sapi, unta 5 ekor. 5 ekor, kenapa wajib zakatnya 1 kambing? Kenapa enggak ekor 1 ekor unta? Itu resikonya terlalu besar buat si pemilik harta. Kalau 5 ekor unta dia bayar 1 ekor unta, itu tekor banget itu. Tekor banget gitu. Itu namanya dororul musyarakah. Apa? Secara Inggris ya, kalau bahasa kerennya kan begitu, resiko bersama antara si fakir dengan si pemilik harta. Harus dipilah-pilih gitu. Kalau itu terjadi pada kambing, tapi kalau emas kan enggak, ya enggak ada sharing listnya. Ya namanya emang punya emas, justru kalau dia punya 100 gram, dari awal dia punya 100, yang dihitung cuma 85 gram, ya dia zalim kepada fakir yang terdekat dia, karena fakir tuh mestinya dapat jatah 2,5% dari 100 gram, tapi kenapa hitung cuma 85 gram? Nah, berarti kan ada resiko yang terjadi pada si fakir. Sebenarnya itu ilah apa itu hikmah aja sebenarnya, hikmah yang dijelaskan oleh ulama. Intinya mah wahyunya bilang begitu itu. Ujung-ujungnya kan kita bilang dari sononya gitu. Itu hadisnya bilang begitu. Itu wallahu taala alam. Tapi kan ulama kan nyari sebab. Kok kenapa ya 5 unta bayar pakai kambing, kenapa unta? Maka ada istilah dororul musyarakah begitu. Kenapa ya kalau 40 sampai 120? Kenapa enggak per 40 aja? Nah, tapi enggak begitu. Wallahu taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari. Wala yajibu fil huliyyi, dan tidak wajib fil huliyyil mubahi zakat, tidak wajib bayar zakat dari perhiasan yang mubah yang boleh gitu. Berarti ada perhiasan yang enggak boleh wajib zakat. Insyaallah besok tentang perhiasan emas dan perak kita akan bahas insyaallah besok hari. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon untuk dikoreksi. Kalau punya duit, nah ada pertanyaan, kalau punya duit kan duit wajib zakat, semua sepakat, termasuk Dr. Wahba juga sama. Duit, walaupun duit kita bukan emas perak, wajib zakat karena punya ilah yang sama dengan emas perak. Ngikutinya nisab perak apa nisab emas? Kalau nisab perak kan 595 gram, ya 595 gram. Mana nih 595 gram? Sekarang tuh harganya perak tuh kira-kira 50 ribu, ya 50 atau 30 ribu? 30 ribu lah, coba 30 ribu, 1, 2, 3, 17 juta. 17 juta kecil tuh ya. 17 juta itu pasukan oranye juga punya simpenan sampai 17 juta. Kecil. Tapi kalau pakai perak 85 gram dikali berapa emas sekarang? 900 ribu ya, 900 lah. 1, 2, 2, 3. Itu 76 juta. Nah, itu kan tinggi itu. Kalau kita pakai nisab perak, itu kan dororul musyarakahnya terjadi pada si punya harta. 17 juta. Gue wajib zakat. 17 juta hidup setahun juga belum tentu bisa pakai 17 juta kan gitu. 17 juta kan nilainya kecil. Artinya dororul musyarakahnya gak dapet tuh, sharing listnya terlalu berat buat si pemilik harta. Maka kata ulama, jumhur ulama bilang kewajiban zakat uang itu nisabnya ngikutin nisab emas. Karena ada tuh namanya dororul musyarakahnya cakep gitu. Sharing listnya berimbang gitu. Si pemilik harta tidak berat mengeluarkan hartanya, si fakir juga mendapat jatahnya. Tapi kalau kita pakai nisab perak, resikonya terlalu besar bagi si pemilik harta gitu. Artinya kewajiban, padahal dia enggak kaya-kaya amat, 17 juta tuh enggak kaya. 17 juta tuh baru dapat vario yang 100 cc kan gitu. Vario yang 125 cc itu murah. Pokoknya begitu. Nisab uang tuh jumhur ulama ngikutnya ke emas. Karena kalau ke emas tuh sharing listnya balance, berimbang begitu. Wallahu taala alam, mohon koreksi bagi para teman-teman dari Sarjana Muslim. Juga mohon koreksi bagi dari para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman.